أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فقرة صحفت في سمع فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سنكم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري. حديث ini menjelaskan bagaimana masalah jatuhnya tidak termasuk ke tikus saja, tapi itu saya menyebabkannya ke dalam minyak, tapi dijelaskan oleh Imam Abu Najjar itu kalau minyaknya mampu, bukan minyaknya cair. Nanti kita dengar penjelasan yang lebih jelas. Satu yang ingin saya sampaikan, tikus ya apakah itu adalah salah satu binatang yang sunnah dibunuh. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim ada 7 macam. Nanti membahasnya akan kita lewat. Tapi salah satu binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk dibunuh, disunnahkan untuk dibunuh adalah faqrah, yaitu tikus, karena tikus ini membawa penyakit dan dia selalu banyak bergaul di tempat sampah dan di tempat makanan manusia. Jadi itu membawa dari tempat sampahnya ke tempat makanan manusia, jadi membawa racun bagi manusia. Rasulullah SAW mensunnahkan untuk membunuhnya. Berarti dengan membunuh seekor tikus dapat pahala. Jadi nanti ada yang mengajar Allah, guru kita dari Nusri Kali Allah dari Jahor dari Muhammad Bagi Allah Sihabu Bagi Surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirat khusus barhabat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Guru-guru khusus, guru kita Habib Mahmud Fadil dari Allah Tuhan Khair Wahad Habib Al-Mujid wa Amsar Sa'adullah wa Iyakum Ikul Hayatih وأطهر في أحكام إلى سالم في الدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين. حديث ابن بكلام دليل رواية سيدنا ميمونة بنت الحارث فرسولات ابن جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم yang terakhir yang dikawinkan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Barrah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Maimunah binti al-Harith yang dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika di umrah Rasulullah SAW setelah perang Khaibar. Beliau mengutarakan hadis ini di dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW ditanyakan tentang al-Ba'rah, tikus yang jatuh di dalam gemuk, kalau kita bilang minyak yang kental gemuk. Ini termasuk daripada jawab kekalinya Rasulullah SAW daripada fungsi yangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jawab berkali. Rasulullah diberikan bahasa yang ringkas tapi maknanya luas. Termasuk hadis ini bukan hanya yang dimaksud hanya bangkai tikus. Semua bangkai yang jatuh kepada benda padat, benda padat bukan bentuk cairan atau air. Dalam bahasa fikih ada air ada cairan. Kalau air jatuhan benda najis maka disebut mutanajis, hukumnya mutanajis. Air tersebut kalau kemarin sudah dibahas ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Kalau air yang sedikit dengan jatuhan najis langsung najis. Kalau air yang banyak tidak berubah warnanya, baunya dan warnanya, itu air bukan bahir, mutahir. Itu di dalam masalah air. Kemudian cairan. Cairan sedikit banyaknya apabila kejatuhan najis maka hukumnya najis. Minyak tersebut mutanajis kecuali kepada gemuk. Cairan atau minyak yang menggumpal dan menjadi padat. Dan ini bukan hanya pencucian rumah, bukan pencucian minyak saja, semua benda padat yang tidak tuan jenis. Kalau kita gampang yang banyak kue-kuean atau jatuh di bubur. Hal muhim yang terpenting adalah benda tersebut bukan cairan. Apabila bentuknya padat, tidak tuan jenis, maka hukumnya sama dengan yang diriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan apabila antara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah tikus terpapar di tepi yang terjatuh kepada kami, para jadi terkena kami apa namanya minyak yang padat dan minyak goreng yang terpapar di kami. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buha, anggap buah itu putus, wa ma'haulaha, dan yang sekitarnya. Para ulama mengatakan sekitarnya kurban. Kurbannya kedalamnya, yang kelihatan di situ ada bekas dan itu tikus dan tak. Sisanya kotorahu wa kurusan dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya jamin, kemudian makan kita daripada kambing tersebut. Ini hadis Rasulullah SAW banyak disimak oleh para ulama. Yang pertama yang berkaitan tentang maitah, tentang bangkai tikus. Yang di sini yang disebutkan bangkai tikus. Adapun yang dimaksud di dalam bab masih berkaitan kepada yang sebelumnya di dalam pembahasan Nabi Sidra tentang bab najasah, yaitu di antaranya adalah al-maitah, yaitu bangkai. Bangkai adalah kullu ma jaza ayat Tuhan dengan dikatakan syar'iyah. Setiap hewan yang disembelih bukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dan hewan terbagi dua, hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Apabila hewan boleh dimakan, maka dinamakan dia madbuha, bukan maitah. Kalau disembelih dengan cara yang tidak dibenarkan, dia dinamakan maitah. Tapi kalau hewan tersebut bukan termasuk golongan yang boleh dimakan, walaupun disembelih, dia tetap digolongkan maitah. Itu bangkai. Walaupun dia disembelih dengan cara yang dibenarkan dalam agama, seperti kucing dan yang lain-lain yang jenisnya, yang tidak dimakan dagingnya, itu maitah. Kemudian yang berkaitan dengan mutanajis, sesuatu yang tidak tuan dengan jenis. Kalau tadi benda jenisnya, yang kedua adalah mutanajis, sesuatu yang tidak tuan dengan jenis. Nah itu yang tadi berkaitan. Ada yang tidak tuannya di air, ada yang tidak tuannya di cairan, ada yang tidak tuannya di benda padat. Apabila jatuh di cairan, maka hukumnya seperti yang dahulu. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kalau sedikit langsung, total langsung, dia jenis. Dan yang banyak dihukumkan kalau berubah warna baunya baru dia dihukumkan jenis. Kalau tidak akan dihukumkan baik. Kemudian cairan sedikit banyaknya dia tetap jenis kalau kejatuhan bangkai. Kemudian yang ketiga aljamid benda padat termasuk diantaranya kami yang disebutkan dalam Rasulullah SAW dan dijelaskan semua benda padat oleh para ulama, semua benda padat yang tidak tuan jenis. Maka hukumnya sama seperti parang yang seperti tikus yang jatuh pada kambing tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Buah bangkainya, sisanya dan piringnya dibersihkan, dibuang, sisanya boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan. Ini masalah daripada al-maitah, masalah daripada bangkai yang diambil oleh para fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Imam Ibnu Qayyim Syafi'i menerangkan tentang makna al-maitah. Dulu kita sudah kenal maknanya daripada lebih sebelum muntah dari yang namanya satu sholat, suatu yang disisikan yang menjadikan sahnya sholat. Di antaranya, kok masuk maitah pembahasannya? Kok masuk daripada maitah? Katanya Imam Nawawi mengatakan definisi najis adalah mayat rusana rumuhah ketuaran di halatin ikhtiar, di halatin ikhtiar dan istimewin listiklal istiqlalnya walau istirahat walau istirahat di badan. Imam Nawawi mengatakan bukan setiap yang menjadikan merendah makna sholat saja, tapi yang akan mengikat dari setiap yang menjadikan yang rukun karena luha yang haram memakannya kekuatan secara mutlak dimakan, diminum atau dilahirkannya di apa siapa yang mungkin makan dan minum termasuk diantaranya mutlak tidak boleh di hal ini ikhtiar bukan dalam keadaan darurat dalam keadaan biasa-biasa orang dalam keadaan tidak ada sakitnya atau dalam keadaan tidak mau pertama tidak darurat ya kalau darurat boleh memakai karena terjerang untuk menahan supaya bisa hidup aja makan punya bangke supaya makan dia bisa menahan supaya bisa hidup lagi bisa bertahan dulu habis itu bertahan lagi hidup sampai menahan lagi makan lagi tapi ada yang bisa tolongin dia untuk bawahnya pada tempat yang lebih aman itu dibolehkan makan bangke bukan makan bangke dibolehkan atau kenyang ada yang salah mengenai makan bangke dibolehkan dalam keadaan dulu makan kenyang salah dibahas dibolehkan dan mungkin dia menyambung rambutnya, menyambung nyawanya ini. Kemudian di ada sifat dia lari kita lakukan di suhu dan sendirinya karena mudah menyisakannya seperti tadi kami dari Indonesia disisai gampang ada binatang yang mati di kurma ada yang binatang mati di buah-buahan kalau kita belum apa misalnya bukan termasuk kukunya atau dudunya atau cacingnya cacing kurma, cacing buah-buahan itu makan boleh dibolehkan dalam Rasulullah SAW dimakan karena susah memisahkannya dari buahnya tadi kemudian lari bukan hanya karena menjijikannya bukan hanya membahayakannya di badan dan akal tapi memang haram memakannya tersebut karena dia berdaya najis berdaya yang menjijikan dan secara dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh dipakai tidak boleh dimakan di dalam keadaan dia biasa saja itu adalah definisi dari keadaan biasa. Kemudian yang dimaksud di dalam maikah di sini adalah setiap bangkai apapun bangkainya ada nanti dua bangkai yang dimaafkan ada bangkai yang tidak dimaafkan. Bangkai yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak dalamnya mengalir. Paling besarnya wadah. Ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan di sini fa'rah. Paling besar seperti kurang daripada tikus. Kalau kita bilang cecek atau tokek. Dikatakan definisinya kalau dibelah salah satu badannya, bagian tubuhnya, dia tidak mengeluarkan mengalirkan darah. Itu namanya malah setelah zaman mencari dia darahnya tidak mengalir di binatang ini dimaafkan apabila jatuh ke cairan ke air ke benda padat dimaafkan hukumnya kalau maikah dia darahnya mengalir hukumnya seperti yang tadi dipaparkan apabila jatuh ke cairan sedikit dan banyak tidak dimaafkan apabila jatuh ke benda padat maka hukumnya diambil bendanya tersebut, bangkainya tersebut dibuang dan sekelilingnya sekitarnya dan sisanya boleh dipergunakan. Itu insya Allah sebagai tambahan daripada hadis yang terbawa dalam hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma fakihna lidin, berhalin dan terwil, berhikina ila syawal musyarif, berhubung khusna al-fatih, ma'in dan mu'l, ma'aluk, berhubungan, sallallahu alaihi wa sallam, wa alaihi wa sallam, wa alaihi wa sallam. Jaza Allah khair, sebelum jaza guru kita yang kita cintai, dan selesai dari Allah yang terhadap, Muhammad Bashir Al-Qas maka Allah boleh kita cintai kita insya Allah semuanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman itu diperbanyak yang mencintai seseorang menunjukkan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di bawah ayat yang sahih jika Allah mencintai seorang hamba, perlu kita diberi, dipanggil dan dikatakan diberi dengan mufilat para ibu. Wahai diberi, aku cintai, hamba kebulan, maka cintai dia. Maka diberi turunkan rasa dan berseru dengar oleh seluruh apa yang ada di langit dan bumi, kecuali diri dan manusia. Seruannya adalah ya bersama Allah berakhirat berakhirku. Wahai penduduk alam semesta, Allah sudah mencintai bulan, cintai dia. Kalau berakhirku di dunia, maka dia pun banyak yang mencintainya di dunia. Tetanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi muslim yang mukmin yang mencintai, bukan muslim yang fasik. Ya, kalau muslim yang fasik yang banyak mencintai, maka itu bukan termasuk dalam hal ini. Tapi muslim yang beriman. Kalau muslim yang hadir di majelis saksi bukan yang beriman, mana muslim yang beriman? Kan berarti yang beriman hadir di majelis saksi dan mencintai beliau. Maka beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nasus sari dari Imam Bukhari. Selamat kita berdoa dan cintanya. Amdan li Rabbim khasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والليالي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لطريق يا من سلم وعدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة الطاهرة، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشأن العظيم. Dalam bulan yang agung ini kita berkumpul di salah satu bulan haram. Hal-hal yang perlu saya sampaikan waktu kita sempit, hal-hal yang perlu kita sampaikan adalah salah satunya Baru Rajab sudah saya sampaikan pembahasan kemarin belum. Wih, baru dengar nggak pembahasan kemarin? Sudah sampaikan belum? Sudah. Masalah Baru Rajab. Berarti jangan dilupakan kalau baru dengar amalkan yang mudah. Habis salat subuh, amalkan 25 rakaat. Kepada lalu boleh sebelumnya di sholat asar, boleh setelah sholat maghrib, boleh setelah isya, pilih aja pada subuh dan pada asar, atau pada subuh dan pada maghrib, atau pada subuh dan pada isya. Jadi saudara-saudari yang mulakan juga di bulan Rajab kita mendapat hadiah kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu ibadah salat. Salat itu bentuk cintanya Allah. Saya meminta tolong mencarikan ibarat dan timur orang yang mencintai seorang lainnya sampai ingin yang dicintai itu menghadapnya 50 kali sehari. Mana? Hanya Allah yang mau menerimamu 50 kali sehari. Bukan mau menerima, meminta dan mewajibkan harus menghadap Allah 50 kali sehari. Orang merasa berat. Ya Allah, aku berkata Nabi Allah Musa, tidak akan buat temanmu wahai Muhammad, balik lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dikurangi 5 kali tapi sama dengan 50 kali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan bahwa ini bolak baliknya ini jelaskan guru mulia kita dari Muslim Al-Bukhari Al-Mahdud bolak-baliknya Rasulullah SAW pada Allah itu diinginkan oleh Allah agar Rasul bisa bolak-balik terus jumpa dengan Allah lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Padahal Allah sudah tahu salah satu waktu yang waktu kembali menghubungi. Allah menunjukkan, ayo kadar cintaku 50 kali sehari dalam hambaku menghadapku. Di mana kadar cintamu wahai hambaku kepadaku? Ada yang hidup di 80, 90, 100 tahun tidak pernah terlintas detik rindu kepada Allah. Hadirin hadirat kami berada Allah, saat Allah bertanya, ya ayuhannas, ya ayuhannas, ma marraka birabbika al-jalim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba, kalla bal tukadibuna bid-din, wa inna 'alaykum lahafidhin. Kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alun. Jadi hadirat Allah, wahai manusia, apa yang membuatkan engkau sampai meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kau memilih cinta selainku, kau memilih lebih banyak mengingat selainku, padahal sudah dijadikan orang yang ingat Allah, ingat Allah. Allah sekarang tak ada berfirman, berburuni aku, berpikirlah padaku, ingat padaku, aku akan ingat pada kalian. Jadi negara yang mulia dan Allah, oleh sebab itu, alhamdulillah masih ada majlis-majlis ta'lim dan majlis-majlis kita juga yang terus menggemuruhkan nama Allah, melampiaskan rindu kepada Allah. Setelah kita melewati kehidupan siang dan malam, barangkali dalam seminggu dalam kesibukan, saya sibuk belajar, saya sibuk kerja, saya sibuk di rumah dan lain sebagainya dari saudara-saudari sekalian, di malam ini kita melampiaskan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpikir bersama salat lima waktu yang ditinggalkan. Kalau masih ada yang belum jalankan salat lima waktu di antara kalian, jadikan malam ini malam terakhir kalian menjalankan salat lima waktu. Jangan tinggalkan lagi. Oh, belum salat isya, salat isya selepas ini. Mau di sini berjamaah bagus, mau di rumah bagus. Salat jaga pertama walaupun sendiri. Kalau sudah berjalan, jangan disiki oleh setan. Terus kepengen buru-buru banyak amal banyak sunnah. Ya. Salat sudah berjalan lama 3-4 bulan sudah merasa seperti makanan. Kalau nggak salat kebingungan. Harus salat di waktu itu sudah menjadi kebiasaan baru anda akan sesekali salatnya berjamaah. Dan teman berdua atau suami istri berdua atau sama ayah dua atau sama ayah bunda ketiga atau sama teman kantor terus nanti kalau sudah menjadi kebiasaan enggak tetap sholat sendirian, nah barulah jadikan setiap sholat selalu berjamaah. Hadirin-hadirin muliakan Allah, dan sebelum itu ada fase-fase yang mudah seperti sholat duha. Aduh, sholat duha repot, bisa kerja ya, ambil sholat fitir. Waduh, saya bangun kadang-kadang sudah ada subuh yang baru bangun. Witirnya habis sholat sunnah qabliyah isya. Habis qabliyah isya, sholat fitir. Aduh, saya masih sibuk, gak tahu kelelahan diri kalau malam. Ya udah, sholat isya, sholat qabliyah, tapi sholat fitir, tiga rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu Bukhari menjelaskan salah satu pesan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melepaskan salat witir selepas salat isya. Jadi salat witir selepas salat isya juga punya kemuliaan. Tentunya ada yang mulia kalau tidak mandi akhir malam seperti zaman dari dulu-dulu. Pada bangun enggak? Sebagian bangun, sebagian duduk saja. Ya, jadi hadir dan muliakan Allah. Insya Allah datang waktunya kita semua dia mulai dan ambil dia. Waktu sujud dua rahmat, ahli doa, ahli munajat, orang-orang yang saleh dan dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah, kemudahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan ayah bunda kita yang masih hidup supaya dipanjangkan usianya dalam rahmat dan afiat, dan yang telah wafat dilimpahkan kemuliaan di alam kuburnya. Seandainya ada di antara ayah bunda kami atau di antara kerabat dan sahabat kami yang hingga malam ini masih di kubur dan masih melolong dan menjerit, maka jadikanlah malam ini berhenti cerita tangisnya, bebaskan dari kebutuhan dari penjara. Alam barzah, amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Fakulu Jami'an, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ada seseorang yang diwayangkan di dalam Sahih Muslim, seseorang yang selalu menolong orang lain ketika hidupnya banyak berinfak, banyak membantu orang susah. Ya Allah, ya orang kesulitan dibantu, orang yang menyebab tidak bisa bayar utang dibantu. Maka ketika dia tiba mamanya ternyata kalah pahalanya oleh dosa-dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah bertanya, maka engkau serangga, ya Allah, harus menembus dosaku. Maka Allah berkata pada hambanya, apa yang kau berbuat di dunia? Aku banyak menolong orang-orang yang berhutang dan banyak menolong. Aku berdagang orang-orang miskin, belum belanja dan bersulit. Ya Allah, tapi aku masih harus menembus dosaku, masih banyak di neraka. Allah menjawab, ana hakku bila minka, ana hakku bila minka. Aku lebih berhak memaafkan dan memberi pengampunan dan mempermudah hal yang sulit orang yang punya utang daripada engkau. Hanya Allah Abdi, bebaskan hambaku masuk ke dalam surga. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Banyak di antara kami yang hatinya masih belum bisa menikmati rindu denganmu. Jadikan para penderan bisa cahayamu menemani jiwa mereka. Ya Allah, setan membisikkan kau punya masalah banyak di dunia. Kalau kamu banyak ibadah, nanti kamu akan menaikkan derajatmu oleh Allah, maka lebih banyak musibah. Dusta! Ya Allah! Semakin seorang dekat kepada Allah, semakin mudah masalahnya. Ya Allah! Ya Allah! Janji Allah kepada para pengikut Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berapa besar dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka aku hapus dosa mereka dan memperbaiki kehidupannya. Ya Allah, di antara kami adalah muslim, di antara kami adalah sakit, di antara kami adalah masalah, di antara kami yang menyebabkan terjadi duka, di antara kami yang terjebak dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Habiskan semuanya, tenggelamkan dalam samudra kejermawananmu. Ya Allah, kalau kami datang pada orang dermawan, ia akan beri apa yang kami minta. Kalau ia sangat dermawan, akan diberi lebih dari yang diminta. Wa anta ahaqqu bidzalika rahmatan ilaika minhum, dan engkau lebih berhak oleh Allah berbuat seperti itu daripada orang-orang yang kami mintai. Ya Allah, فَصَدَّقْنَا إِلَى الْكُفَرَانِنَا فَتَصَدَّقُوا أَنْتَ أَحْبُدُ فَسَدُّوا فَتَصَدَّقْ إِلَيْنَا. Ya Allah, kami sesekali bersedekah pada orang-orang fakir di antara kami. Engkau lebih berhak bersedekah daripada kami. Maka sedekahlah pada kami, ya Allah. Sedekahkan pengampunanmu, sedekahkan rezekimu, sedekahkan kemudahan darimu. Ya Allah, rezeki lahir dan batin, rezeki dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah,